Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Pertemuan berikutnya kita akan masuk ke kitab yang baru, yaitu kitab zakat. Bi idznillah ta'ala wa auni. Tafaddalu jazakumullahu khairan. Alhamdulillah.